الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، الله سبحانه وتعالى بالفلمن بدلم سورة التوبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik yang lelaki maupun yang wanita, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan masakinah tayyibah, tempat-tempat tinggal yang baik, fi jannati adn, di surga adn, waridwanun minallahi akbar, dan keribaan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling besar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Itulah keberuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya kepada kaum mukminin wal mukminat, dan janji Allah subhanahu wa ta'ala pastilah benar bahwa orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun wanita, Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan untuk mereka surganya. Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan mereka kekal abadi di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan untuk mereka di dalamnya tempat-tempat tinggal yang baik Dan yang jauh lebih besar dari itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka al-jannah keridaannya, sehingga tidak pernah lagi Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka di dalam ayat yang mulia ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa riba Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu adalah pemberian yang terbesar dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih besar daripada al-jannah dan segala isinya. Di dalam hadis muttafaqun alaih عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أخبركم ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jal berfirman kepada ahli jannah, ya ahli jannah, wahai ahli jannah. Maka mereka ahli jannah berkata labbaika rabbana wa sa'daik, ini aku penuhi panggilanmu wahai Rabb dengan penuh kegembiraan. Wal khairu kulluhu fi yadayk, dan segala kebaikan itu seluruhnya ada di tanganmu. Maka Allah Ta'ala berfirman, hal raditum, apakah kalian sudah riba, puas ini dengan jannah dan segala isinya itu? Maka mereka ahli jannah berkata, wa ma lana la narda ya Rabb, mengapa kami tidak ridha wahai Rabb? Wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi, sementara engkau telah berikan kepada kami apa saja yang tidak kau berikan kepada seorang pun selain kami dari ciptaanmu. Maka Allah Ta'ala berfirman, ala u'tikum afdala min dhalik, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih utama dari itu, dari jannah dan segala isinya? Maka mereka ahli jannah berkata, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdala min dhalik, wahai Rabb, sesuatu apakah yang lebih utama dari itu? Maka Allah Ta'ala berfirman, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan atas kalian keridhaanku. In Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka semua ahli jannah orang-orang yang Allah ridhai, sehingga mereka berbuat apapun Allah ridha, sehingga tidak ada di dalam jannah itu yang namanya larangan-larangan. Tidak ada di dalam jannah itu yang namanya beban perintah-perintah. makan apapun yang ada di dalamnya, minum apapun yang di dalamnya, berbuat apapun yang dia inginkan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala halalkan untuk mereka keridaannya. Fala asfatu alaikum ba'dahu abadah, maka aku tidak akan murka pada kalian setelahnya selamanya. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bagaimana keridaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu pemberian yang sangat besar, yang sangat tinggi dan sangat mulia. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita semua bahwasanya orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa mencari dari perjalanan hidupnya ini adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa menyebutkan bahwasannya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengikuti ridha Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan dua perkara. Yang pertama adalah mereka ridha dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dikerjakan, dan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala larang untuk ditinggalkan tanpa adanya rasa berat. Kemudian beliau membawakan satu ayat dalam surat At-Taubah yang menunjukkan tentang makna ini. Qala Allah ta'ala wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yashatun walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluh wa qalu hasbunallah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Yang artinya, dan di antara mereka umat manusia itu yang dimaksud adalah orang-orang al-munafiqun, ada orang-orang yang mencela engkau wahai Nabi fis sadaqat, di dalam sedekah-sedekah, di dalam pembagian-pembagian sedekah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulnya alaihi salatu wassalam sebagai kepercayaannya, sebagai utusannya yang memutuskan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk diputuskan, termasuk di dalamnya adalah pembagian sedekah, pembagian harta daripada zakat. Ketika mereka diberikan bagian dari sedekah itu, mereka riba. Tapi ketika mereka tidak diberikan bagiannya, idahum yashatun, kau akan dapati mereka murka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluh, andaikan mereka itu meridai apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam berikan pada mereka. Wa qalu hasbunallah, dan mengatakan cukup bagi kami Allah. Sayutinallahu min fadlih, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kami dari keutamaannya. Wa rasuluh, begitu pula rasulnya. Inna ilallahi raghibun, sungguh kami hanya kepada Allah mengharap. Adakan ini yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Naam, maka di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan pada kita bahwa orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah orang-orang yang yaitu menerima apa saja yang menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam di dalam syariat ini. Apapun yang diperintahkan, mereka melaksanakannya sesuai dengan apa yang mereka mampu, dan apapun yang dilarang, mereka menjauhinya. Naam. Dan yang kedua adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ridha terhadap musibah-musibah. Ridha terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa tidak mengenakannya. Baik itu dalam bentuk penyakit atau yang semisalnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna 'idamal jazaa'i ma'a 'idamil balaa. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal bila mencintai suatu kaum, maka cirinya adalah Allah timpakan pada mereka cobaan-cobaan. Fa in radiya falahu ridha. Maka bila hamba itu ridha terhadap cobaan-cobaan tadi dengan menerimanya sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya lah keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan siapa yang murka dengan musibah tadi, dengan cobaan-cobaan tadi, yang tidak menerimanya, berkeluh kesah dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya lah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La qata'na al-iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, siapa saja yang meridha Allah sebagai Rabbnya. Siapa saja yang ridha Islam sebagai agamanya, dan siapa saja yang ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang Allah utus padanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin membawakan hadis ini dan menerangkan bahwasanya inilah tiga macam ridha yang siapa saja yang bisa menegakkannya pada dirinya, jadilah dia minas siddiqin, termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya gelar as-siddiqun, orang-orang yang jujur. Yang pertama adalah meridai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Kata beliau, ini mencakup keridhaan yaitu bahwasanya Allah adalah Rabb-nya yang menciptanya, yang memilikinya dan mengaturnya, dan juga keridhaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah satu-satunya tanpa adanya sekutu. Ridha Islam sebagai agamanya, ini dengan dia membenarkan semua berita-berita yang ada di dalamnya, melaksanakan hukum-hukumnya dengan penuh kelapangan hati dan tidak ada sedikit pun rasa sempit di dalam menjalankannya. Dan ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, yaitu dengan menjadikan beliau alaihi salatu wasallam sebagai panutannya, yang dia ikuti petunjuknya, yang dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang menjadi tuntunannya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Inilah jalan-jalan yang telah ditunjukkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah bagi siapa saja yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dari apa yang telah disebutkan dalam khutbah yang pertama tadi, kalau kita mau memperhatikannya dengan cermat, kita akan dapati beberapa keutamaan-keutamaan yang bisa didapat oleh orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya. Siapa yang mencari ridha Allah dan mengikuti ridha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka baginya keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di antara keutamaan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan padanya, yaitu keimanan yang sempurna, sehingga dia bisa merasakan bahwasannya keimanan itu manis, menjalankan apapun yang menjadi konsekuensi dari keimanan tadi dengan penuh kelapangan dada. Tidak ada padanya sedikitpun rasa payah dan susah. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan mencari dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya yang namanya al-huda, petunjuk. Di dalam banyak ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau mengikuti ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhriju minal zulumati lan nuli biiznih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah memberi petunjuk dengan apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu orang-orang yang mau mengikuti ridha Allah kepada subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya biiznih, dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan beri petunjuk mereka pada jalan yang lurus. Di antara keutamaan yang lain dari mengikuti ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya kecukupan dalam hidupnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, annahu kataba ila Aisyah an iktubi li kitaban tusini fihi wa la tukfiri. Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang isinya adalah tuliskan untukku suatu risalah yang di dalamnya engkau memberikan kepadaku wasiat dan jangan banyak-banyak. Fakatabat, maka Aisyah pun menulis risalah, assalamu alaik amma ba'd. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yatamasa ridallahi bi sakhatin nas kafallahu ma'unatan nas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun berhadapan dengan murkanya manusia, Allah akan berikan pada dia kecukupan dari bantuan manusia. Wa man intamasa ridan nasi bi sakhatillah, dan barang siapa yang mencari keridaan manusia walaupun berhadapan dengan murka Allah, kafahullahu ilan nas, Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupan dia kepada manusia. Ini Allah serahkan urusannya kepada manusia tadi. Dan tentunya tidak akan dia mendapatkan apapun yang mencukupi dalam hidupnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya kecukupan. Wassalamu alaikum. Demikian riwayat yang disampaikan dalam kitab Jami al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Tentunya masih banyak sekali di sana hal-hal yang perlu dipelajari dalam permasalahan ini. Semoga apa yang disampaikan yang tersebut tadi memberikan kepada kita semua manfaat dan mendorong bagi kita semua untuk senantiasa mencari dalam setiap apa yang kita lakukan dari amal-amal di dunia ini, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan yang ada di sisinya. Karena itulah pemberian yang terbaik apabila seorang hamba mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.